Doa setelah witir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dari hukum-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu. Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri.